ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا وبعد ومن أسماء الخواتم حلمت من القلوب نعم فكري قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أسماء الخوارج الحرورية وهم أهل الحرورة والمزارقة حرورة itu lihat di footnote-nya Fikri ya. Yang pertama di antara nama-nama pecahan sekte Khawarij adalah Haruriyah. Mereka adalah hum ahlu Harawra. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di Harawra. Lihat di footnote nomor berapa dulu? Nomor 3 dulu. Haruriyah, tafadhal Fikri dibaca. Summu haruriyatan. Lijtima'ihim karena mereka berkumpul fi makanin di sebuah tempat yusamma yang dinamakan Harawra, yaitu dia adalah sebuah maudi'un kharib yang sebuah tempat yang dekat dengan minal Kufah dari daerah Kufah di Irak. Ya. Wa huwa al-maudi'u alladhi kharaja awwalu man kharaja wa shaqqa 'ala jaisy Aliyyin. Akan diri ya, keluar dari ketaatan dan melawan ya, pasukannya Ali bin Abi Thalib. Ya, di sebuah tempat namanya Harawra. Lihat lagi Fikri itu di footnote baca lagi Harawra qala yaqut. Qala yaqutu fi mujamil buldani. Harawra bi fathataini wa sukunil wawi wa ra'i ukhra. Wa alifun mamdudatun. Qaryatun bi dhahiril Kufati wa qila mawdi'un 'ala nilaini minha. Anzala fihi al-Khawarijul ladina qalaqu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Panasabu ilaiha. Baik. Hah? Fa panusibu ilaiha. Ya, berkata Yaqut di kitab Mu'jamul Buldan Harawra itu dengan dua fathah di huruf ha dan di huruf ra dan disukunkan waw Haraw ya. Ya, kemudian difathahkan la ra yang lainnya Harawra. Ya. Dan ada alif mamdudah Harawra'u. Ya. Dia adalah sebuah negeri yang berada di dalam kota Kufah. Ya. Dan ada yang menyatakan dia adalah sebuah tempat yang berjarak 2 mil dari Kufah. Nazala bihi al-Khawarij. Khawarij muncul di situ. Ya, alladhi khalafu Ali ibn Abi Thalib. Yang mereka di situ menyelisihi Ali dan Ali bin Abi Thalib, fanusibu ilaiha. Maka mereka pun dinisbatkan kepada tempat tersebut Harawra. Ya, yaitu kelompok Haruriyah. Nah, lanjut Fikri. Wal azariqah. Wal azariqatu wa hum ashabu Nafi' ibn al-Azraqi. Wa quluhum asbasul aqawili wa af'aduha min al-Islam wa sunnati. Baik. Nah, sekte berikutnya dari sempalan Khawarij namanya Azariqah. Wa hum ashabu Nafi' ibn al-Azraq. Mereka adalah pengikutnya Nafi' bin Azraq. Lihat nanti di footnote kita bacakan siapa itu Nafi' bin Azraq. Wa qawluhum akhbasul aqawil. Nah, pendapat mereka ini ya, yang kita kenal dari sekte Khawarij, sebenarnya pendapat mereka ini, sempalannya ini adalah pendapat yang paling buruk dari sekte Khawarij. Wa ba'duha, yang paling jauh minal Islam, dari Islam dan sunnah. Siapa ini? Nafi' bin Azraq. Nah, kita bacakan di sini. Ya. Ya, kali lagi. Fikri. Nafi' bin Azraq al-Haruri. Berarti dia dari Haruriyah juga dia. Dia dari sekte Haruriyah, namun dia bikin sempalan baru dari Khawarij. Terus min ru'usil Khawarij, di antara pentolan-pentolan Khawarij. Terus wa ilaihi tunsabu ta'ifatul Azariqah. Maka kepada dialah kelompok Azariqah dinisbatkan. Nafi' bin Azraq. Terus wa kana qad kharaja fi awakhir daulati Yazid bin Muawiyah wa qutila sanata 65 min al-Hijrah. طيب وقد كان خرج في اواخر دوله يزيد ابن معاويه. Nah, dia itu baru muncul itu di akhir-akhir masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, dan dia dibunuh tahun 65 Hijriah, yaitu dari keterangan lisanul mizan. Terus lanjut watsbahu min asyarri firaqil khawarij. Watsbahu min asyarri firaqil khawarij. Pengikutnya adalah di antara pengikut firqah terburuknya Khawarij, terjeleknya. Terus wa kanu aktsaruhum adadan wa ashaddahum syaukatan. Taib, dan merekalah yang paling banyak jumlahnya dan yang paling banyak gangguannya, perlawanannya terhadap kaum muslimin, terlebih khusus ahli sunnah. Terus wa min mu'taqadihim mu'taqadatihim wa min mu'taqadatihim annahum yaqtiluna anna mukhalifihim min hadhihi ummati musyrikuna. Masyaallah. Ya, maka di antara mu'taqadat, keyakinan-keyakinan sesat mereka, mereka meyakini anna mukhalifihim, bahwa orang-orang yang menyelisihi mereka dari umat ini mereka nyatakan sebagai apa? Musyrikun. Nah, ini keyakinan sesat mereka nih. Terus wa yukaffiruna ba'dhas sahabati. Mereka mengkafirkan sebagian sahabat. Terus wa yastabihuna qatla nisa'il mukhalifina wa atfalihim. Allahu Akbar. Dan mereka menghalalkan untuk membunuh wanita-wanita dan anak-anak kecil siapa saja yang menyelisihi mereka. Itu semua sekte Khawarij, itu semua intinya tidak ada ulama besarnya. Intinya itu, ya, nggak ada yang bersama mereka, ya, nggak ada yang bersama mereka. Adapun sebagian sahabat yang melakukan perlawanan, sebagian tabiin terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim, semisal Hajjaj, ya, karena Hajjaj dikafirkan oleh banyak ulama salaf, oleh Hasan al-Basri, oleh Sufyan al-Tsauri, ya, banyak sahabat, semisal Abdullah bin Zubair, maka Abdullah bin Zubair, ya, bukan tergolong sebagai Khawarij sedikit pun. Ibnu Mu'ti bersama Ahlul Madinah radhiyallahu anhu, ya, melakukan perlawanan, itu mereka bukan Khawarij sedikit pun. Ini yang Khawarij, yang ini yang ngeri. Ya, yang ngeri-ngeri ini. Mengkafirkan pelaku dosa besar, menghalalkan darah kaum muslimin, keluar dari ketaatan pemimpin muslim. Ya, keluar dari ketaatan pemimpin muslim. Pemimpin muslim itu cuma dua. Yang berhukum dengan hukum Allah. Adil atau zalim, itu pemimpin muslim. Yang kedua, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, namun meyakini hukum Allah yang terbaik dan meyakini hukum yang dia terapkan itu adalah kebatilan. Nah, ini pemimpin muslim. Ya, jadi tidak ada istilahnya pemimpin syar'i dan tidak syar'i. Cuma ada tiga aja. Pemimpin muslim yang adil, pemimpin muslim yang zalim, dan yang ketiga pemimpin kafir. Ya, pemimpin kafir. Udah tiga itu aja. Ya. Nah, pemimpin muslim yang baik namun berhukum dengan selain hukum Allah, dengan hukum tagut, dan dia berkeyakinan hukum tagut yang dia gunakan batil, hukum Allah yang terbaik, dia zalim walau dia baik. Dia zalim. Ya, barakallahu fikum. Dia zalim walaupun sebagian ulama tetap mengkafirkannya. Semisal Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ya, dan sebagian masyayikh kita. Ya, karena mutlak. Namun yang benar ialah pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan ini juga pendapatnya para ulama kita yang lainnya. Selain dari itu, pemimpin kafir, ya, pemimpin kafir. Nah, cuma dua aja yang muslim, yang sisanya pemimpin kafir. Taibar kalau fikum. Mana lagi tadi? Sudah ya. Berikutnya kelompok An-Najdiyah, gantian dibaca sih. Ya, kelompok An-Najdiyah. Nah. Fadal dibaca di sini. Siapa? Arga, baca Arga. Najdah wairu munsharif. Al-Haruri. Ah. Taib, ini dari sekte Haruriyah nih, banyak alumninya bikin sekte sendiri. An-Najdiyah wa hum ashabu Najdata bani Amir. Mereka adalah pengikut Najdah bin Amir Al-Haruri, alumni Haruriyah. Ya, taib. Terus dibaca itu di footnote-nya, keterangan dari muhakkik, footnote nomor 4. Najdah bin Amir Al-Haruri, fadal. Najdatu bin Amir Al-Haruri min ra'is min ru'usil Khawarij. Taib, Najdah bin Amir Al-Haruri min ru'usil Khawarij. Nah, dia adalah diantara pentolan-pentolan Khawarij. Terus Zaiqun anil haqqi. Taib, Zaiq, dia sudah menyimpang dari kebenaran. Terus Kharaja bil yamanati akbar mauti Yazid. Akibah mauti Yazid ibn Muawiyah. Taib, kharaja bil yamamah. Ya. Dia keluar di Yamamah, daerah Yamamah. Setelah kematian Yazid bin Muawiyah. Terus Qadima Makkah. Kemudian dia datang ke kota Mekah. Terus taib. Dan dia memiliki berbagai makolat, pendapat-pendapat yang batil tentunya, yang ma'rufatun, yang sangat, yang sudah diketahui. Wa'adba'un, dan para pengikut. Namun pengikutnya itu inqaradu, telah mati semua, punah semua, sudah habis. Terus kutila sanata, dibunuh, dihukum mati pada tahun 69 Hijriah. Terus taib, itu keterangan referensi aja langsung ya. Wa'atba'uhu yusamuna bin najadati Taib, wa atba'uhu yusammuna bil najadati al-aziriyah. Azirun ini. Taib, pengikut dari ya, Najdah bin Amir ini dinamakan dengan Najadat al-aziriyah. Al-aziriyah yang memberi uzur. Nah, terus Azaro ya'ziru. Wah, ini yang paling mendingan kayaknya nih. Ya, makanya dinamakan dengan Najadat al-Aziriyah. Ya, namun sampai kebablasan ngasih uzurnya. Ahkam furu' ya, diberi uzur ya. Di annahum ya'ziruna bil jahalat fi ahkamil furu'. Ini yang masih mending ini. Karena mereka memberikan uzur ya, ketidaktahuan pada ahkam furu'. Orang yang enggak tahu ya furu' ibadah, salat, rukun salat seperti apa, rukun wudu seperti apa, terus salah dikasih udzur oleh kelompok An-Najdiyah ini. Fa sahibul kaba'ir indahum laisa bikafirin. Nah, ini yang paling mendingan ini. Dan pelaku dosa besar menurut mereka tidak kafir. Terus wa mimma ahdatsu aidan an taqiyyah jaizatun bil qawli wal amali kullihi. Tapi ini ke Syiah seperti ini. Wa imma ahdatsuhu aidan, dan yang mereka diantara yang mereka ada-adakan, yang mereka buat bid'ah, yang mereka buat adalah bahwasanya taqiyah itu boleh dalam qaul wal amal, semuanya dalam ucapan perbuatan. Ini ke Syiah ini ya. Nah, jadi kalau pendapat seperti ini, pendapat yang batil, akan melazimkan orang menyatakan dengan pendapatnya Murji'ah, yang penting di hati, pura-pura kufur di lisan, padahal enggak ada yang maksa, pura-pura aja taqiyah itu boleh, kata mereka. Pura-pura melakukan perbuatan kesyirikan itu boleh. Padahal tidak ada yang maksa. Ujurnya kan cuma dipaksa. Nah, ini. Taib. Terus, Wa'inkana hifatli nufusi. Taib. Walaupun itu membunuh diri. Ya, bunuh diri. Terus. Wa'inkana innahu la hayata linnasi Nah, ini pendapat jahiliyah mereka nih. Pendapat mereka manusia itu enggak butuh kepada pemimpin. Terus. Wa inna ma 'alaihim ayatanasafu fi ma bainahum. Nah, wa inna ma 'alaihim ayatanasafu. Yang bagi manusia itu yang sudah cukup saling berlaku adil aja di antara mereka. Terus. Fa innahum ra'au anna dzalika la yatimmu illa bi imamin yahmiluhum 'alaihi fa qamuhu jazaa. Baik, maka berpendapat bahwa yang demikian itu tidaklah ya sempurna keimaman kecuali dengan imam yang akan ya mau menanggung ya beban-beban dari mereka semua rakyatnya, maka mereka baru aqamuhu, melaksanakan ketaatan kepada imam tersebut. Nah, ini jaza, baru ini boleh kata mereka. Terus qila qila inna jidatan quluri al-karuri kharaja min jibali Uman, negara Uman. Nah, faqutila faqatala al-atfala. Terus faqatala al-atfala wa sabal nisa'a wa afraqa ad-dama ad-dima'a wa stahala al-furuja wal-alwala wa kana yukathiru salafa wal-khalafa wa yatawalla wa yatabarra'u wa kana yaqulu al-istita'ata ma'al-fi'li. Yaqulu al-istita'atu ni mimbabil hikayah. Baik. Nah, dan juga dikatakan bahwasanya firqah bahwasanya Najdah al-Haruri ini ya, dia muncul dari sebuah pegunungan di negara Oman, dan dia di sana faqatala al-atfal wa saban nisa, membunuhi anak-anak ya, dan menawan para wanita. Wa ahraqad dima, menumpahkan darah kaum muslimin. Wastahalla al-furuj wal ma'al wal amwal, menghalalkan kemaluan wanita yang menyelisihi mereka dan menghalalkan harta-harta kaum muslimin yang menyelisihi mereka. Mereka rampok dan mereka mengkafirkan salaf dan khalaf. Ya, mereka berlepas diri dari salaf dan khalaf ulama-nya. Ya. Dan mereka mengatakan al-istita'ah ma'al fi'il. Ini berarti enggak mendingan nih. Tadi kayaknya mendingan ya. Kesannya kan mendingan, mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Tau-taunya ngebunuh. Dikafirin enggak, dibunuh tau-taunya. Ya. Dikafirin sih enggak, tapi dibunuh semuanya. Makanya betul itu kata Syekh Shalal Fauzan. Ya. Tiga asas khawarij itu yang selalu ada pada khawarij itu tiga. Ya. Menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan pelaku dosa besar, yang ketiga keluar dari ketaatan pemimpin muslim. Ya. Itu pasti ada dari khawarij itu. Tiga ini. Kayak tadi kan Najdiyah. Ya, Najadat al-Ajiriyah, mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ternyata menghalalkan darah. Hah? Menghalalkan darah, enggak dikafirin, ya, kayak dibunuh gitu. Kamu enggak saya kafirin kok, cuman halal, darah kamu halal. Darah kamu halal bagi saya. Kamu enggak saya kafirin kok. Namun perempuan-perempuan kamu halal bagi saya. Subhanallah. Ini tiga asas khawarij yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Itu pasti ada di setiap sekte khawarij. Mau yang mana aja. Mau yang Najdiyah ini. Mereka enggak kafirin kaum muslimin. Ya, enggak mengkafirkan pelaku dosa besar. Namun menghalalkan darah, harta, kemaluan ya, kaum muslimin. Allah musta'an. Ya, bahkan mereka berpendapat di sini dengan pendapat Qadariyah. Al-istita'ah ma'al fi'il. Ya, al-istita'ah ma'al fi'il. Memang khawarij itu ada macam-macam, nanti bahkan dia ada yang jadi murji'ah juga. Ya. Ada yang jadi murji'ah juga. Ada yang jadi qadariyah, macam-macam khawarij itu. Nah, ini yang tadi adalah an-najdiyah. Sekarang yang abadiyah. Ya, yang abadiyah gantian. Fadal dibaca sini. Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal abadiyatu wa hum ashabu Abdullah bin Abadi. Baik, berikutnya sekte Abadiyah. Sekte Abadiyah mereka adalah pengikut dari Abdullah bin Abad. Nah, dia siapa itu Abdullah bin Abad? Nah, baca Zaki. Abdullah bin Abad al-Tamimi al-Abadi, Rasul Abadiyati min al-Khawarij. Baik, Abdullah bin Abad al-Tamimi al-Abadi, Rasul Abadiyah, dialah pentolan sekte Abadiyah ya, yang merupakan dari Khawarij. Terus wahum firqatun kabiratun. Baik, wahum firqatun kabiratun. Mereka ini besar ya, sama seperti Az-Zariqah. Namun yang paling terbesar dari Khawarij adalah Az-Zariqah. Terus wa kana wa fi ma qila raja'a an bid'atihi fatabarra'a ashabuhu minhu fastamarrat nisbatuhum ilayhi. Waduh, ini lagi nih. Wa kana huwa fi baqila. Nah, ini dan beliau ini yaitu Abdullah bin Abad At-Tamimi Al-Abadi. Ini ada yang menyatakan raja'an bid'atihi, dia telah rujuk dari bid'ahnya. Nah, ya, fatabarra'a ashabuhu. Namun pengikutnya berlepas diri dari dia. Pengikutnya berlepas diri, kokohan pengikutnya. Ya. Wastamarrat nisbatuhum ilaih. Dan penisbatan kelompok Abadiyah ini tetap dinisbatkan kepada dia padahal dia sudah taubat. Ya, dia sudah taubat. Subhanallah. Ya. Ini kayak ya, setan yang disembah manusia, jin yang disembah manusia, jinnya udah tobat ya, dan tetap disembah jinnya tersebut. Ah, ya, tahibar kalau fikir. Terus waqad kharaja fi zamani Bani Umayyah. Taib, dan dia ini munculnya di zaman Bani Umayyah. Terus Abadiyah minal firaq. Wal abadiyah minal firaq allati mazalat muntashiratun. Muntashiratan. Muntashiratan ila yaumina hada. Baik, dan firaq al-abadiyah adalah diantara kelompok-kelompok yang masih tersebar hingga hari ini. Kelompok abadiyah. Ya. Masih ada sampai hari ini. Ini kata muhakkik, ya. Ini kata muhakkik. Terus wa aktsaru tajammu'ihim fi Oman. Baik, dan kebanyakan tempat berkumpulnya mereka itu di negara Oman. Ya, terus wa ba'di anha'il maghribi al-ghurbi al-arabi. Al-arabi. Dan sebagian arah yaitu dari Maghrib Arabi. Maghrib Arabi itu Afrika Barat, Tunisia, Maroko, ya, apalagi itu Aljazair, nah. Terus Libya juga Libya. Terus wa mimma khalafatil abadiyatul khawarij anna ma irtakaba kabiratan min al-kaba'iri kafara kufrul ni'mati la kufrul millati. Masya Allah. Nah, diantara yang diselisih oleh kelompok Abadiyah yang mereka menyelisih Khawarij adalah bahwasanya pelaku anna man irtakaba kabiratan minal kabair, orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, kafara, dia kafir. Tapi kufurnya apa? Kufron ni'mati. Kufur nikmat. La kufron millati. Bukan kufur keluar dari milah, dari Islam. Namun kufur, kufur nikmat. Ini ada lagi nih ya. Baru lagi nih. Terus qultu wa yasumu katsiran min al-abadiyati anna usulahum ta'udu ila Jabir bin Zaid bin Abi Sa'd. Abi Sya'sa. Abi Sya'sa al-Azdi. Al-Azdi. Wa annahu wa imamu al-Hafiqi li madhhabihim. Tayyib. Ah. Qultu, kata muhaqqiq, saya menyatakan wa yasumu katsiran min al-abadiyah. Banyak sekali dari kelompok Abadiyah ini yang mereka mengklaim bahwa usul mereka, ya, usul-usul mereka, usul-usul dari sekte Abadiyah ini itu kembali kepada Imam Jabir bin Zaid Abi Sya'sa Al-Azdi, salah seorang tabi'in. Ya. Wa annahu huwa, terus lanjut. Wa annahu huwal imamul haqiqi lima madzhabihim. Ini sudah dibaca. Dan ini, dan beliaulah katanya Jabir bin Zaid Abi Sya'sa Al-Azdi, itulah imam yang hakiki untuk madhab mereka. Ya. Nah, ini keliru. Ya. Jadi katanya Abadiyah, yaitu siapa tadi, Abdullah bin Abad At-Tamimi Al-Abadi, itu hakikatnya mengambil, ya, landasan pokok-pokok madhab mereka dari Jabir bin Zaid bin, yaitu Jabir bin Zaid Abu Sya'sa Al-Azdi. Terus wahada mahdu. Wahada mahdu itu yang di atas cuma keterangan referensi aja. Faqad akhraja ibnu. Faqad akhraja ibnu Abi Hatim bil jarhi wa ta'dil. bi sanadi bi an qala dakhaltu ala Jabir bin Zaid faqultu inna haula al-qawmu yantahilunaka yani al-abadiyya qala adraw ila Allah azza wa jalla min dhalika ay. Nah, kata muhakkik, ketika kelompok Abadiyah menisbatkan madhab sesat mereka kepada Al-Imam Jabir bin Zaid Al-Azdi Abu Sya'sa, ya, maka kata muhakkik, hada mahdu iftira'i minhum, hada mahdu tira', mahdu iftira', ini murni kedustaan dari mereka atas nama Zaid, ya, bin Jabir, ya, Zaid bin Jabir apa Jabir bin Zaid sih? Huh? Ya? Zaid bin Jabir Al-Imam At-Tabi'i Al-Jalil yang mulia. Ibn Abi Hatim mengeluarkan riwayat dengan sanadnya, dikatakan saya pernah memasuki, ya, kata muridnya dengan sanad dari Uzrah, dari Azrah. Hah? Jabir bin Zaid, ya, bukan Zaid bin Jabir. Ini terbalik muhakkik nyebutin yang di kedua. Yang benar Jabir bin Zaid Abu Sya'sa Al-Azdi, seorang tabi'in. Saya pernah menemui Jabir bin Zaid, fakultu, maka saya katakan pada mereka, inna ha'ula'i al-qawma yantahilunaka, yakni al-abadiyata. Mereka itu al-abadiyah, mereka itu yantahilun, mereka itu mendaku, mengklaim sebagai pengikut engkau, bermadhab dengan madhab engkau. Qala, maka Jabir bin Zaid Al-Azdi mengatakan, abra'u ilallah min dzalik. Aku berpas diri. Ya, aku berpas diri pada Allah. Aku berpas diri dari hal tersebut. Ya, minta perlindungan kepada Allah beliau. Tayyib. Ini kayaknya yang paling mendingan ini dibanding yang tadi katanya. Ya, yaitu kelompok tadi apa? An-Najdiyah. Najdiyah mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, namun menghalalkan darah dan kemaluan bahkan harta kaum muslimin. Nah, kalau ini yang mendingan dan imamnya berlepas diri. Imamnya telah berlepas diri dari pengikutnya. Ya terbaliknya, pengikut yang berlepas diri dari imamnya ketika imamnya rujuk. Ketika Abdullah bin Abad At-Tamimi rujuk, pengikutnya berlepas diri dari dia. Namun nisbat tetap kepada Abdullah bin Abad. Baik, sekarang sekte Khawarij berikutnya, As-Sufriyah. As-Sufriyah itu dari kata sifar. Sifar tahunya sifar. Hah? Sifar qabla wahid. Nah, nol, ya, nol, kelompok noliyah, sufriyah. Nah, fadal dibaca di sini. Ya, panji baca panji. As-sufriyatu wa hum ashabu Dawud ibn Nu'man. Fika kila lahu innaka sifrun minal ilmi. Masya Allah. Sufriyah adalah pengikutnya ashab, pengikutnya Daud bin Nu'man. Pernah dikatakan kepada Daud bin Nu'man, innaka sifrun minal ilmi. Kamu ini orang yang nihil, nol, ilmunya nol. Nah, karena semua sekte Khawarij itu tidak ada ulama yang bersama mereka. Ya, tidak ada ulama yang bersama mereka. Adapun Ibnu Mu'ti bersama Ahlu Madinah yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin saat itu, mereka bukan Khawarij. Abdullah bin Zubair bukan Khawarij. Ya. Sa'id ibn Musayyab yang menentang pemimpin saat itu bukan Khawarij. Ya. Jadi jangan parno baru melihat ada orang yang menentang pemimpin langsung disebut Khawarij. Kalau semua kaedahnya gitu yang menentang pemimpin Khawarij, loh, banyak banget. Hasan al-Basri menentang itu Hajjaj bin Yusuf, bahkan mengkafirkan. Sufyan ats-Tsauri menentang Hajjaj bin Yusuf, bahkan mengatakan, ya, inna Hajjaj ibn Yusuf la yu'minu billah inna ma yu'minu bitaghut. Dia enggak beriman pada Allah, dia beriman pada taghut. Dia kafir. Hajjaj mati pada sujud syukur ulama semua. Ya. Al-Imam An-Nawawi bahkan pernah ngebanting pintu di depan pemimpin. Dibanting pintu Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi. Ya. Al-Imam An-Nawawi, sahib Riyadhus Shalihin Arba'in An-Nawawiyah yang kita kenal. Tapi enggak begitu kayaknya. Banyak sahabat yang melawan. Ibnu Mu'ti radhiyallahu anhu. Ya, bersama Ahlu Madinah dari kalangan sahabat dan tabi'in. Nah, jadi lihat dulu kapan kita sebut Khawarij, kalau ulama sebut Khawarij. Jadi kita ini bersikap bersama ulama. Kapan disebut khawarij? Kalau ulama nyebut itu sebagai khawarij. Kalau enggak, jangan bicara tanpa ilmu. Fatwa palsu. Ya. Baru tahu kaedah ini langsung khawarij. Kapan kita sebut khawarij? Kalau ulama mengatakan itu khawarij. Kalau enggak. Dia katanya bersama ulama. Al-barokah ma'akabirikum. Nah, jangan palsu. Al-barokah ma'akabirikum diterapkan bersama ulama kibar kalian. Ya, baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Sudah dibaca belum Panji itunya? Footnote-nya. Ya, tafadhal. Hakada. Hakada nasarul imamu Harun al-Kirmani as-Sufriyata ila Dawuda ibni Nu'mani. Baik, demikianlah al-imam Harun al-Kirmani menisbatkan kelompok Sufriyah kepada Daud bin Nu'man. Terus? Waqad nasabahum as-Syahrastani. Bahkan As-Syahrastani, ya, so itu juga lagi lanjut tuh Al-Baghdadi. Baik. Namun kalau Al-Imam As-Syahrastani, Al-Baghdadi, Asy'ari di kitab beliau Maqalat Al-Islamiyyin itu menisbatkannya bukan kepada Nu'man, kepada siapa tadi? Daud ya. Daud bin Nu'man. Tapi menisbatkannya kepada Ziyad bin Asfar. Terus wa qawluhu fi jumlati ka qawlil azariqati fi anna ashabal dhunubi musyrikuna. Nah, pendapat mereka ini, kelompok Sufriyah fil jumlah secara keseluruhan itu ka qawlil azariqah, sama seperti kau pendapatnya Azariqah. Pendapat Azariqah tadi apa? Bahwa setiap orang yang menyelisih mereka musyrikun. Halal darah, halal harta, halal kemaluan. Musyrikun, sudah kafir. Murtad. Ya. Ini madhabnya ISIS. Madhabnya ISIS itu. Madhabnya LDII, Jokam. Madhabnya LDII. Yang menyelisih mereka, gak mau berbaiat pada mereka, maka musyrikun, kafir. Gak boleh bermakmum pada dia. Madhab Daesh, ISIS juga demikian. Yang gak mau berbaiat juga demikian. Makanya ISIS gak ada ulama besarnya. Jokam apalagi. Kumpulan juhala. Ya, Jokam. Baik, terus. Waira anna sufriyata la yarawna qatla akfali muqalifihim wa nisa'ihim. Baik. Namun, kelompok sufriyah la yarawna, mereka tidak berpendapat bolehnya membunuh anak-anak dan wanita-wanita yang menyelisihi mereka. Kalau kaum Azariqah gimana tadi? Halal ya? Kalau kaum Azariqah tadi lihat kita murojaah ke sebelah tadi, kaum Azariqah tetap berapa tadi? Ngerikan, yang paling ngeri ini kelompok Azariqah. Ah, tetap nomor satu. Lihat itu. Iya. Wa min mu'taqadatihim annahum ya'taqiduna anna mukhalifihim min hadhihi al-umma musyrikun. Yukafiruna ba'd sahabati wastahbi wa yastabihuna qatlan nisa'al mukhalifina wa atfalihim. Allahu ya qatlan nisa wa yastabihuna, mereka menghalalkan membunuh wanita siapa saja yang menyelisih mereka, wa atfalihim ya, dan anak-anak, membunuh anak-anak. Allahu musta'an. Padahal jangankan itu, kafir harbi aja kalau diserbu, kata Ibnu Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa wasidyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh anak-anak dan perempuan. Enggak boleh dibunuh. Itu kafir harbi yang daerahnya diserbu. Kafir harbi yang daerahnya diserbu. Dilarang dibunuh perempuan dan anak-anak. Ini yang menyisih mereka, dibunuh anak-anak. Allah musta'an. Ini Azariqah paling ngeri. Nah, kalau kelompok Sufriyah halal darah kaum muslimin, siapa saja yang menyisih mereka, namun anak-anak dan wanita tidak boleh dibunuh bagi mereka. Ini mendingan dibanding Azariqah. Padahal enggak ada yang mending. Namun kalau dibandingkan dengan Azariqah, ya tentu ini lebih mending, ya. Oke, terus lanjut. Udah ya. Terus lanjut lagi Panji. Baik, berikutnya sekte Baihasiyah. Ini pernah kita lewati. Kalau enggak salah berapa pertemuan sebelumnya. Kelompok Baihasiyah ketika kita berbicara tentang masalah takdir. Ini pernah dibahas oleh Muhaqqiq. Ya, lihat di footnote, baca Panji. وهي من فرق الخوارج الرئيسية، وجعلها ابن حزم من فرق السفرية، وينسبون إلى أبي بيهس، وهو من بني سعد ابن ضبيعة. طيب، كلامك Baihasiyah di antara kelompok sekte Khawarij. Mereka adalah firaq di antara kelompok-kelompok Khawarij yang ra'isiyah. Ya, kelompok-kelompok Khawarij yang ya kakap-kakapnya ini. Ya, Ibnu Hazm menjadikannya kelompok Baihasiyah ini itu dia bagian dari kelompok Sufriyah. Ya. Dan mereka dinisbatkan kepada Abi Baihas. Wain sabuna ila Abi Baihas. Ya, makanya dinamakan Baihasiyah. Nah, dan ini dari Bani Sa'id bin Dabi'ah. Terus, wa min ahami mayatakidun. Mayatakiduna annahu la yaslamu ahadun hatta yukirra bima'rifatillahi ta'ala wa ma'rifati rusulihi wa ma'rifati maja'abihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaktakiduna aydan anna man waqa'a dhanban la yushhadu alaihi bil kufri hatta yurfa'a ila al-wali wa yuhaddu. Baik, ini dulu. Ayo lanjut, tangguh. Wa la yusamma qabla raf'i ila al-wali mukminan wala kafiran, wa yaqulu ba'dhum idza kafara al-imam kafarat ar-ra'iyyatu. Di antara wa min ahami ma ya'taqidun. Nah, ini di antara yang terpenting yang mereka yakini dari kelompok Baihasiyah ini, annahu la yaslam ahadun, tidak ada seorang pun yang selamat, hatta yukirra bi ma'rifatillahi wa ma'rifati rusuli wa ma'rifati ma ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia menetapkan pengenalan Allah, pengenalan terhadap para rasul, pengenalan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'taqiduna aidan, dan mereka pun juga meyakini bahwa man waqa'a dzanban, siapa yang terjatuh ke dalam sebuah dosa. Ya. La yushadu alaihi bil kufr, tidak dipersaksikan bagi orang tersebut sebagai kekufuran dulu, jangan dikafirkan dulu, kata mereka. Ini ceritanya mereka mau berbuat adil jadinya. Hatta yurfa ilal wali, sampai diangkat masalahnya kepada wali, kepada pemimpin. Nah, ditanya, ini dia kafir enggak nih? Kalau kafir, yuhaddu, baru dihad. Jadi hukum mati, ditegakkan had. Wala yusamma qabla raf'i ilal wali mu'minan wala kafiran. Nah, ketika seorang pelaku dosa ini itu statusnya itu tidak dinamakan sebelum diangkat permasalahannya ke wali, ke pemimpin untuk diputuskan, ya, ditegakkan hukuman mati, itu tidak disebut mu'min, tidak disebut kafir. Ini kayak Mu'tazilah nih dia. Ini kayak Mu'tazilah. Fi manzila baina manzilatain. Namun kalau Mu'tazilah mendingannya apa? Mendingannya itu Mu'tazilah itu tidak mengangkat kepada hakim untuk ditegakkan had. Ya, kecuali mereka punya kekuatan. Taib. Dan mereka juga berpendapat, wa yaqulu ba'dhum, sebagian mereka berpendapat, idza kafaratil imamu kafaratir ra'iyatu. Idza kafaral imamu, apabila imam kafir, rakyatnya pun jadi semua kafir. Allah musta'an. Kalau imam kafir, rakyatnya semua kafir. Ini kaum muslimin di Amerika kafir semua dong. Donald Trump kafir. Hah? Donald Trump kan kafir. Kaum muslimin di Amerika gimana? Kafir semua. Nah, kaum muslimin yang ada di mana? Di Inggris, kafir semua. Ratu Elizabeth, kafir. Kan begitu. Nah. Allah musta'an. Ini ngawur ini. Ya. Ini kelompok apa ini namanya? Baihasiyah. Allah musta'an. Ini kelompok sesat. Ya. Terus. Berikutnya. Maimuniyah. Ini pernah dibaca juga ya? Ini permasalahan takdir. Tafadhal. Dibaca sini. Siapa? Si... Ini Ihsan, baca Ihsan. Nisbatun ila Maimun bin Khalid al-Balkhi. Baik, ini yang pernah kita bahas masalah takdir muncul Maimuniyah. Ini nisbat kepada Maimun bin Khalid al-Balkhi. Wahum yuwafiquna al-Mu'tazilata fi babil qadari. Mereka ini selaras dengan Mu'tazilah dalam permasalahan takdir. Ya, terus ukhuwah wal akhwat. Baik. Dan di antara anaudzubillah min asba ma ahdatsu, di antara yang paling memuakkan yang mereka bid'ah yang mereka adakan adalah pendapat mereka bijawaz tentang kebolehan menikahi banatul banat, cucu perempuan dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Ya, dan banat aulad. Ya. Juga apa namanya? Cucu keponakan. Cucu dari keponakan laki-laki atau perempuan. Nauzubillah. Ini madzhab sesat ini, menyelisih Al-Qur'an. Al-Qur'an telah menjelaskan itu adalah mahram semua. Nah, mereka mengatakan ini halal. Allah musta'an. Terus makanya muhakkik menyatakan wa min absya ma ahdatsu, ya, di antara yang paling memuakkan ini, ya, memuakkan, yang paling menjijikkan ini, ya, pendapat mereka ini seperti ini. Terus wa ankaru an takuna surah Yusuf min al-Qur'an. Allah musta'an. Wa ankaru an takuna surah Yusuf min al-Qur'an. Mereka mengingkari surat Yusuf itu bagian dari Al-Qur'an. Selidnya, Allah musta'an. Ya, terus wal khazimiyah. Tapi sudah berapa itu sekte Khawarij? Yang pertama Haruriyah, yang kedua apa? Azariqah, yang ketiga apa? Najdiyah, yang keempat Abadiyah, yang kelima Sobriyah, yang keenam Baihasiyah, yang ketujuh Maimuniyah, yang kedelapan sekarang Khazimiyah. Ayo. Baca lagi, Ihsan, Khazimiyah. Al-Khazimiyah. Nah, ada yang menyatakan Khazimiyah itu Hazimiyah, pakai H, bukan pakai H. Terus Hazim bin Ali. Baik, itu dia lah pengikutnya Hazim bin Ali. Terus Khalafu al-Khawarij fi mas'alatil muwafaqah. Ini ada tulisannya dulu, dibaca tulisan. Kullu haula'i, semua itu ada berarti P8 tadi. 8 aja kan? Terakhir siapa itu Khawarijmiyah? Ya, terus kullu haula'i khawarijun. Khawariju, mafa'il. Khawariju. Usaqun mukhalifuna bisunnati kharijuna minal millati ahlu bid'atin wa dolalatin wahum lususun kutta'un. Terus qad arafnahum bidhal. Taib, kata Imam Haq al-Kirmani, kullu ha'ula'i khawariju, 8 semuanya ini khawarij, ya, 8 semuanya ini Haruriyah, Azariqah, Najdiyah, Abadiyah, Sufriyah, Baihasiyah, Maimuniyah, Khazimiyah, ada yang menyatakan pakai H. Khazimiyah Khawarij. Yang paling parah yang mana? Azariqah. Yang paling mending yang mana? Abadiyah paling mending. Abadiyah. Hah? Abadiyah. Yang paling menipu yang mana? Najdiyah. Najdiyah itu mereka menyatakan apa? Tidak, pelaku dosa besar tidak kafir, tapi halal darahnya. Ya, ingat yang kata Syaikh Shalih Fauzan, Khawarij itu gak lepas dari 3. Asas menghalalkan darah kaum muslimin, ya, kemudian mengkafirkan pelaku dosa besar, keluar dari ketaatan pemimpin muslim. Pemimpin muslim cuma 2, yang ketiga kafir. Pemimpin muslim pertama berhukum dengan hukum Allah, dia adil atau zalim, itu muslim. Yang enggak ada istilah syar'i dan tidak syar'i. Itu dijelaskan oleh para ulama kita. Enggak ada itu. Pemimpin syar'i, enggak syar'i itu enggak ada. Yang ada adalah pemimpin muslim, zalim atau kafir, muslim dia. Yang kedua apa? Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, namun dia meyakini hukum Allah yang terbaik. Dan dia meyakini hukum tagut yang digunakan batil. Dan dia tergolong sebagai pemimpin yang zalim, walau baiknya minta ampun. Ya, walau baiknya minta ampun, dia tetap muslim, tapi zalim. Kufrun duna kufrin. Nah yang terakhir, kafir. Mau baik hati, apalagi bengis, kafir. Ya, yang ketiga, kafir. Gak ada yang ketiga itu, opsi ketiga itu gak ada yang masih muslim. Ketiga itu adalah kafir. Ya. Pemimpin yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan undang-undang Holandi, Faransi, Amerika, Britani, ya, undang-undang tagut, semua undang-undang selain hukum undang-undang Allah adalah tagut kata Syekh bin Baz. Nah, kalau dia yang kedua tadi, dia tagut asghar. Kalau yang pertama tidak bisa disebut sebagai tagut. Nah, Hajjaj bin Yusuf kenapa disebut tagut oleh Sufyan ats-Tsauri? Ya, oleh Al-Hasan Al-Basri dikatakan kafir karena Hajjaj bin Yusuf dinilai kafir oleh mereka karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, bukan masalah berhukum dengan tagut lah. Hajjaj bin Yusuf berhukum dengan apa? Dengan kitabillah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun dianggap karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka kufur. Ya, makanya Sufyan ats-Tsauri mengatakan Hajjaj bin Yusuf la yu'minu billahi innama yu'minu bitagut. Ya, Hajjaj beriman kepada tagut. Ini silakan baca keterangan ini di Mizanul I'tidal karya Imam Az-Zahabi, ya. Pernah saya posting beberapa waktu lalu. Saya fotokan bahkan bukunya, kutipannya. Nah, semuanya ini kata Syekh, kata Imam Harb Al-Kirmani, kulluha ilai kulluha ulai khawarij, semua ila khawarij. Fussaqun, mereka orang-orang fasik. Mukhalifuna sunnah, mereka menyelisihi sunnah. Kharijun minal millah, mereka keluar dari millah. Nah, sebagian khawarij memang dikafirkan oleh para ulama. Ya, sebagian khawarij dikafirkan oleh para ulama. Ya, namun dipersisikan kekafirannya. Namun yang hampir-hampir tidak ada persisian di kalangan ulama ada dua sekte. Ya, kemarin kita baca Khalqu Af'al Ibad, bagaimana Al-Bukhari mengutip pernyataan para salaf dua sekte yang kufur, yaitu sekte Jahmiyah dan Rafidah. Sekte Jahmiyah dan Rafidah. Ya, yang Al-Bukhari di Khalqu Af'al Ibad mengutip pendapat para imam akan haramnya sembelihan kaum Jahmiyah dan Rafidah. Akan haramnya sholat di belakang imam yang berakidah Jahmiyah atau Rafidah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kemarin ya, kajian kitab Tauhid kita Syarah Syekh bin Baz kemarin. Saya ingat ya, di Fihil Masail. Ya, di kesimpulan. Ya, kesimpulan apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, banyak ulama salaf yang menyatakan Jahmiyah dan Rafidah tidak termasuk dari 72 sekte yang menyimpang. Karena ada 73. Ya. Kulluha finnar ila wahidah. Semua di neraka. Terancam di neraka 72 ila wahidah. Kecuali satu. Satu itulah ahlu sunnah. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya. Itu yang seperti aku dan sahabatku. Nah, yang 72 ini Jahmiyah dan Rafidah enggak termasuk. Ya. Enggak termasuk. Makanya Syekh Shalal Fauzan marah ketika ditanya apakah Rafidah kafir? Ini kata Syekh Shalal Fauzan, ini pertanyaan filsafat. Pakai nanya lagi kayak begini. Rafidah bukan Islam. Enggak perlu ditanya. Syekh Shalal Fauzan marah ketika ditanya apakah Rafidah kafir. Itu ada di kitab Al-Furuq yang pernah kita baca. Masih ingat? Ya. Halamannya saya lupa. Nomor jahdiri. Ya, mereka semua adalah ahlu bid'atin wa dolalatin, mereka semua bid'ah dan dolalah. Wahum lususun, mereka adalah lusus, para pencuri. Kutta, tukang begal. Tukang begal versi terjemah saya ya. Apa enaknya kutta? Kutta turuk. Perompak gitu ya. Perompak, tukang hadang di jalan gitu. Ya, kalau bahasa kita tukang begal, ya, tukang begal. Nah, ya, para pencuri menghalalkan darah kaum, menghalalkan darah kaum muslimin, mereka kutok. Mereka lusus. Para pencuri menghalalkan harta kaum muslimin. Qad arafnahum bidzalika. Yang kita sudah mengenal mereka dengan ciri-ciri mereka ini. Cukup dulu ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.